Betul. Sapalah ini pimpinan dari bos Corong Mahendra. Ya, Corong yang paling unyu. Nah, Corong Mahendra sing di? Cok itu yang paling semiran. Yang pegang piano. Yang paling ganteng. Yes, mantap. Yang paling ganteng. Dalam rangka anniversary betul? Betul sekali. Yang ketujuh. Iya, IRJL. IRJL, Ikatan Remaja Jaran Liar. Kamu kan telat tadi ya. Enggak loh, satu setengah lagu loh. Aku dijemput mas tuh yang paling ganteng yang pakai topi tadi. Yang mana? Itu loh depan yang jemput aku tadi. Kamu enggak terima kasih? Udah terima kasih dong. Iya, kali ini bareng Safala, ada tulang indah pada waktunya. So, kita bersama Safala. Borderline Music. Spesial buat teman-teman IRJL, sukses selalu. indah pada waktunya, luar biasa sekali. Jari ini Denny Neulfa lagi galau, tadi sudah enggak galau katanya. Kenapa? Tadi kan ikut rombongan.